Terima kasih. selalu antarkan tidurku, permainkan untuk menjadi teman kantu. Sang dewa lagi, setelah kini kau tiada lagi, ku sepi. Kemana

lebih demi masa depanmu. Kau ikutlah ayahku. Padaku engkau sangat malu, ku Sri. Aku cinta kamu, Sri. Sungguh, Sri. Seringkali Terima kasih. Saya ku tak kuasa ku menerima.

pengganti di sisiku. Andai engkau percaya ketulusan hati ini, ku jadikan permaisuri dalam istana hatiku. Ludia, oh Ludia, aku gairah kembali. Ludia, jangan kau tinggal lagi. Tak ingin gagal dua kali. Ludia, jangan kau tinggal lagi. Tak ingin gagal.